Baik. Sunnah di dalam syariat Islam sinonimnya ada empat, atau bisa berarti empat. Lafadz sunnah bisa berarti empat perkara. Yang pertama yaitu kullu ma jaa fil kitabi wa sunnah huwa sunnatuhu sallallahu alaihi wasallam. Segala apa yang ada di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Definisi sunnah, kata as-sunnah di dalam Al-Qur'an atau hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa bermakna empat perkara. Perkara yang pertama, makna yang pertama yaitu setiap ajaran yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebut dengan sunnah dengan makna pertama. Lebih jelasnya lagi, ana bacakan perkataan Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala. Beliau ini adalah seorang ulama yang berasal dari kota Damaskus dan lahir tahun 795 Hijriah. Beliau mengatakan, perhatikan as-sunnah. Nanti saya akan diktekan. As-sunnah hiya tariqatul masluk. Fayashmalu dzalika tamassuk bima kana alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah adalah jalan yang dilalui. Catat. Jalan yang dilalui. Sunnah adalah jalan yang dilalui. Fayashmalu dzalik. Maka sunnah meliputi at-tamassuk bima kana alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, meliputi kepada berpegang teguh dengan apa-apa yang merupakan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi, sunnah artinya adalah jalan yang dilalui. Maka sunnah meliputi kepada berpegang teguh dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'uhu ar-rasyidun, dan para khalifah-khalifah setelah beliau yang diberikan petunjuk, dan para khalifah-khalifah setelah beliau yang diberikan petunjuk. Minal i'tiqadat wal a'mal wal aqwal, baik itu berupa akidah, baik itu berupa perkara-perkara akidah, atau amalan, atau ucapan. Wahadihi hiya sunnah al-kamilah, dan inilah makna sunnah yang sempurna. Ya, dan yang kita inginkan dari pembicaraan kita dengan tema ikuti sunnah dan jauhi bidah adalah dengan arti ini, yaitu segala apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Segala apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu berupa perkara akidah, amalan, perbuatan, maka itulah yang disebut dengan sunnah yang sempurna. Ini yang kita maksudkan para ikhwah sekalian ketika kita menemai atau memberikan tema kajian Islam ini, yaitu dengan tema ikuti sunnah, jauhi bid'ah. Dalilnya para ikhwah sekalian, dalil makna pertama ini yaitu sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari dan Muslim, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, maksud di sini sunnah di sini apa? Ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama Islam. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka bukan dari golonganku. Rawahul Bukhari dan Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Makna sunnah yang selanjutnya, yaitu sunnah artinya adalah hadis. Makna sunnah yang kedua, sunnah artinya adalah hadis. Sunnah artinya adalah hadis. Hadis, kalau kita lihat definisi yang disebutkan oleh para ulama hadis, ya, di dalam masalah ilmu hadis, hadis adalah segala yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, atau persetujuan, atau sifat. Hadis adalah segala yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik berupa perkataan atau perbuatan atau persetujuan atau sifat. Ini makna yang kedua, makna sunnah yang kedua, yaitu bermakna hadis. Ya, hadis adalah segala ucapan Nabi atau apa tadi? Perbuatan Nabi atau persetujuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun sifat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalilnya para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni qad taraktu fikum syai'ain." Sesungguhnya aku telah tinggalkan bagi kalian dua perkara, "Lan tadillu ba'dahuma." Kalian tidak akan sesat setelah dua perkara ini. Kalau kalian berpegang teguh dengan dua perkara ini, kitaballah wa sunnati. Kitab Allah yaitu Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit membahas masalah hadis para ikhwah sekalian, hadis itu ada hadis yang sahih, ada hadis yang hasan, dan ada hadis yang dhaif. Baik, apa definisi hadis yang sahih? Hadis yang sahih definisinya adalah mattasala sanaduhu binaqlil adli dhabit an mithlihi ila muntaha min ghairi syudzudzin wala illah. Saya langsung saja, syarat-syarat hadis sahih itu ada 5 sampai dikatakan hadis itu sahih. Yang pertama, tersambungnya sanad, tidak terputus sanadnya, mata rantainya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terputus. Yang kedua, para perawinya adalah orang-orang yang adil. Yang adil artinya adalah para perawinya muslim, baligh, aqil, bukan orang yang fasik dan bukan kepribadiannya yang terenggut. Ya, ini yang disebut dengan adil. Yang ketiga syaratnya, para perawinya itu orangnya tepat. Tepat maksudnya adalah selalu benar dalam menjaga bukunya ketika dia menulis hadis di dalam bukunya tersebut, atau hafalannya tidak pernah salah. Ini yang disebut dengan tepat. Ini syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, di dalam hadis tidak ada syadz. Ya, tidak ada syadz. Syadz artinya adalah menyelisihi orang, menyelisihi yang siqah. Menyelisihi orang-orang yang terpercaya. Dia orang yang terpercaya, tetapi dia menyelisihi orang yang lebih terpercaya daripada dia. Ini yang disebut dengan syadz. Kemudian syarat yang kelima, tidak ada illah, yaitu hadis tersebut tidak cacat, tidak punya penyakit. Ini 5 syarat sampai hadis tersebut menjadi hadis yang sahih. Ini sedikit tentang hadis sahih para ikhwah sekalian. Taib, sekarang makna sunnah yang ketiga. Sunnah adalah kebalikan daripada bid'ah. Sunnah adalah kebalikan daripada bid'ah. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Ali Arbadi bin Sariyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'alaikum bisunnati." Hendaknya kalian memegang sunnahku, "wa sunnatil khulafail mahdiyyin ar-rasyidin." Dan sunnah khalifah-khalifah yang diberikan petunjuk setelahku. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawadhid. Peganglah dia dan gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan jauhilah kalian dari perkara-perkara yang mengada-ada. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Setiap yang mengada-ngada itu adalah perbuatan bid'ah, dan setiap bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Setiap bidah itu adalah sesat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang disebut dengan sunnah dalam artian yang ketiga, yaitu kebalikan daripada bid'ah. Kebalikan daripada bid'ah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, arti sunnah yang keempat, yaitu sunnah bisa sinonim atau sama artinya dengan al-mandub. Mandub atau mustahab. Mandub atau mustahab, yaitu sesuatu yang diperintahkan akan tetapi dalam bentuk anjuran, tidak dalam bentuk penekanan. Sesuatu yang diperintahkan dalam bentuk anjuran. Ini arti sunnah yang keempat. Dalilnya para ikhwan sekalian, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak 'inda kulli shalah." Kalau seandainya aku tidak memberatkan atas umatku, maka niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali salat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, perintah bersiwak ini adalah hukumnya apa? Sunnah. Sunnah dalam sama dengan apa? Mandub, dianjurkan. Sekali lagi ana ulangi, sunnah di sini jangan sampai antum hanya mengingat ikuti sunnah. Sunnah itu bukan sunnah yang kita maksudkan tadi yang nomor 4 saja, bukan. Ya, sunnah yang dimaksudkan di sini apa? Segala apa yang ada di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu para ikhwah sekalian. Ini arti yang pertama. Arti yang kedua apa tadi? Sunnah arti yang kedua. Hah? Yang bermakna hadis. Arti sunnah yang ketiga apa? Lawannya daripada bid'ah. Arti sunnah yang keempat apa? Ya, sesuatu yang dianjurkan atau sinonim dengan kata mandub atau mustahab.